dan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabat MGI TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pemirsa Wesal TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para pendengar Radio Ridu Jannah, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapat berjumpa kembali dalam kajian pekanan kita, yaitu membahas tentang Sahih Bukhari. Kita di penghujung kitab wudu, yaitu hukum-hukum seputar wudu. Tapi dalam bab ini berkaitan dengan sebuah kisah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menunaikan ibadah di Baitullah, di Ka'bah. Kemudian Nabi sallallahu dilecehkan, ya, dianiaya, disakiti oleh orang-orang kufar Quraisy, yaitu ketika Nabi salam sedang sujud, maka orang-orang kufar Quraisy meletakkan isi perut unta di atas punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kisahnya yang kita akan ambil. Tapi hadis ini diketengahkan oleh Imam Bukhari dalam kitab wudu, tentunya bukan berkaitan dengan sekedar mengambil ibroh dari kisah tadi, bagaimana kesabaran Nabi SAW dalam menghadapi ujian dari umatnya yang tidak mengimaninya dan yang memusuhinya. Tapi di sini adalah berkaitan dengan sejumlah hukum-hukum fikih yang kita bisa ambil berkaitan dengan masalah salat dan berkaitan dengan masalah wudu. Kita akan membacakan bab yang ke-69, hadis nomor 240. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babun idza ulqiya 'ala dhahri al-musalli qadarun aw jifatun lam tafsud 'alaihi salatuhu. Wa kana Abdullah bin Umar idza ra'a fi thawbihi daman wa huwa yusalli wada'ahu wa madha fi salatihi. Wa qala Ibnu Musayyab wa Sya'bi idza shalla fi thawbihi damun aw janabatun aw li ghairil qiblati aw tayammama fa shalla tsumma adrakal ma fi waqtihi la yu'id. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, hadatsana Abdan Qala akhbaroni Abi an Syu'bah an Abi Ishaq an Amr ibn Maimun an Abdullah qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidun ha qala wa hadatsani Ahmad ibn Utsman qala hadatsana Syuraih ibn Maslamah qala hadatsana Ibrahim ibn Yusuf an abihi an Nabi Ishaq qala hadatsani Amr ibn Maimun anna Abdullah ibn Mas'udin haddatsahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli indal baiti wa Abu Jahlin wa ashabun lahu julusun id qala ba'dhum li ba'din ayyukum yaji'u bisala jazuri bani fulanin wa yadha'u ala dhahri Muhammad sallallahu alaihi wasallam ida sajada panba'atha ashqal al-qawmi faja'a bihi panadara hatta idha sajadan nabiyu sallallahu alaihi wasallam wada'ahu ala dhahrihi baina katifaihi wa ana anduru lau gayiru syai'an lau kana liman'ah qala faja'alu yadhakun wa yuhilu ba'duhum ila ba'd wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidun la yarfa'u ra'sahu hatta idza ja'athu fatimah wa tarahat an dhahrihi fa rafa'a ra'sahu tsumma qala allahumma 'alaika bi quraishin thalatha marratin fa syaqqa 'alaihim id da'a 'alaihim qala wa kanu yarawna anna da'wata fi dhalikal balda mustajabah tsumma sama Allahumma 'alaika bi Abi Jahlin 'alaika bi Utbah Ibnu Rabi'ah wa Syaibah Ibnu Rabi'ah wal Walid Ibnu Utbah wa Umayyah Ibnu Khalaf wa Uqbah Ibnu Abi Mu'aib wa Adasabi'a wa lam yahfadhu wala fa walladhi nafsi bi yadihi laqad ra'aitu alladhina adda Rasulullah sallam sar'a fi qalibi qalibi badarin. Bab ini berkaitan dengan hukum apabila kain terkena najis atau badan terkena najis atau seseorang lagi sholat baru tahu pada pakaiannya ada najis. Jadi orang sholat awalnya tidak tahu bahwa pada pakaiannya ada najis, bagaimana gitu hukumnya? Apakah tetap meneruskan sholatnya atau dia harus membatalkan sholatnya? Itu masalah-masalah yang akan kita bahas di dalam bab ini. Kemudian nanti kita akan bahas kisah dari hadis ini, tentunya judul yang dibawakan tadi yaitu kisah Nabi SAW ketika dianiaya, disakiti oleh orang-orang kufar Quraisy. Tapi nanti kita akan ambil di akhir ceritanya. Bab idza ulqiya ala dhahril musalli qadarun aw jifah. Bab apabila diletakkan ke punggung orang yang sholat. Jadi ada orang yang sholat ya, dilempar atau diletakkan ke punggungnya qadarun, sesuatu yang kotor, kotoran. Aujifah atau bangkai. Berkata Imam Bukhari, lam tafsud alaihi salatuhu, maka itu tidak merusak atau tidak membatalkan salatnya. Tapi ini pendapat Imam Bukhari ya, nanti kita jelaskan. Wa kana Abdullah bin Umar idza ra'a fi thawbihi daman wa huwa yusalli wada'ahu wa madha fi salatihi. Keadaan Abdullah bin Umar kalau ia melihat di kainnya ada darah sedangkan dia sedang sholat, artinya sedang sholat dia melihat di kainnya ada darah, maka ia membuka kainnya. Ini dimungkinkan ya, bajunya bukan satu gitu ya, mungkin ada kaos dalam kalau hari ini, kemudian pakai baju. Maka beliau membuka bajunya dan meneruskan sholatnya. Jadi dipahaminya beliau memakai dua kain. Maka kain yang ada darahnya beliau buka dan meneruskan apa? Sholatnya. Waqala Abdullah ibnu Musayyab. Apuan, waqala Sa'id bin Musayyab. Dan berkata Sa'id ibnu Musayyab. Wa Sya'bi. Sya'bi Amr ibnu Surahil. Imam min a'immati ahli sunnah. Idza shalla fi thawbihi damun aw janabah. Apabila salat salah seorang dan pada pakaiannya ada darah atau air mani. Ini kalau orang sholat baru mengetahui pada kainnya ada darah atau ada air mani. Auligoy rikiblatin, atau dia sholat ternyata bukan ke arah kiblat. Jadi orang sholat Allahu Akbar di tengah-tengah sholat tahu bahwa ia sholat tidak ke arah kiblat. Awtayamama, atau seseorang sholat yang awalnya dengan tayamum, tidak berwudu, tapi dia tayamum. Wasallah, kemudian dia sholat, summa adrokal ma'a fi waktihi, kemudian dia mendapatkan air dalam waktu sholat, bukan waktu ketika sholat, dalam waktu sholat. Maksudnya kalau kita duhur ke asar kan ada waktu sholat gitu. Dari bayang-bayang, maaf, dari tergelincir matahari sampai bayang-bayang sama panjang. Dalam arti kalau orang sholat di awal waktu, setelah selesai sholat kemudian dapat air. Qala la yu'idu, maka ia tidak mesti mengulangi sholatnya. Jadi ia tidak mesti mengulangi sholatnya. Jadi di sini adalah berupa asar dari Abdullah bin Umar, asar dari Sa'id ibnu Musayyab, asar dari Sya'bi yaitu Amr ibnu Surahil. Haula imamun min a'immati ahli sunnah. Jadi mereka ini imam di antara imam ahli sunnah. Nah, nanti kita akan jelaskan. Kita terjemahkan dulu. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dari dua guru. Jadi di sini Imam Bukhari meriwayatkan dengan dua guru. Yang pertama adalah Abdan. Ini adalah lakob, bukan nama. Namanya adalah Abdullah ibnu Utsman. Abdullah ibnu Utsman. Qala akhbarani abi, yani Utsman, an Syu'bah, ay Syu'bah ibnu Hajjaj, an abi Ishaq, yani abi Ishaq as-Sabi'i, an Amr ibnu Maimun, an Abdullah ibni Mas'udin, bainama Rasulullah sajidun. Dari Abdullah bin Mas'ud menceritakan ketika Nabi SAW sedang sujud. Ini potong hadisnya. Ha. Jadi kalau dalam Sahih Bukhari ataupun dalam Sahih Muslim atau dalam kitab-kitab para ulama hadis, kalau ada ha berarti intiqalun min sanadin ila sanad, yaitu perpindahan dari satu sanad ke sanad yang lain, menunjukkan Imam Bukhari dalam hadis ini meriwayatkan dengan dua jalur guru. Jadi menunjukkan dengan dua jalur guru. Qala ha qala wa hadatsani Ahmad ibnu Utsman qala hadatsana Syuraih ibnu Maslamah qala hadatsana Ibrahim ibnu Yusuf an abihi an Abi Ishaq. Berarti dua sanad ini bertemu pada guru Imam Bukhari, gurunya yaitu Abu Ishaq. Jadi madaru sanad ala Abi Ishaq. Jadi tumpuan sanad pada Abu Ishaq. Itu Abu Ishaq As-Sabi'i rahimahullah ta'ala. Qala hadatsani Amr ibn Maimun anna Abdullah ibn Mas'udin haddatsahu. Dari Amr ibn Maimun bahwa Abdullah bin Mas'ud haddatsahu, telah menceritakan kepadanya. Apa ceritanya? Nah, ini ceritanya.